tirai. Dua kisahku, dia dan dia lagi. Dini hari kau yang datang dan dia yang pergi. Senja dia datang pula, dua cintaku hati terlena rindu. Kisah dua asmara yang melanda di jiwa. Hayalku berkejaran antara bayang-bayang dia berdua. Indah cerah dan gelisah yang manja. Mentari pagi rasaku ceria menerang hidupku kini. Hari senja nan jadu dan aku bahagia. Dua cintaku, dia dan dia lagi. Biar aku lari di balik tirai pagi dan sendiri. Hayalku berkejaran antara bayang-bayang dia berdua. Indah cerah dan gelisah yang manja. Mentari pagi rasaku ceria menerang hidupku kini. Hari senja nan syahdu dan aku bahagia. Senja nan syahdu dan aku bahagia.